おじبسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para jamaah yang kami hormati, pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 1425 Hijriah kali ini adalah sesuai yang tertera pada backdrop di depan Bapak dan Ibu sekalian. Dan baiklah, kita sekarang mari simak bersama sambutan direksi yang akan disampaikan oleh Direktur SDM, Bapak Murianto Suraji. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuan belum pernah jadi ustaz, belum pernah jadi imam. Saya mohon izin untuk membacakan naskah yang telah dipersiapkan supaya frameworknya tidak ngalur ngidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustaz Arifin Ilham, karyawan dan karyawati yang saya cintai, muslimin muslimat yang mencari ridho Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita mendapat kesempatan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal 1425 Hijriah. Salam dan salawat mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan segenap umat Islam sampai akhir zaman. Bapak Ustadz, hadirin yang berbahagia. Kalau kita menyimak topik peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu implementasi keteladanan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun insan Telkom yang mujadid pembaharu, mujtahid pemikir dan mujahid pejuang, saya secara pribadi dan sebagai direksi Telkom sangat tertarik dan tertantang untuk mewujudkannya. Kalaulah selama ini muslimin muslimat Telkom telah banyak mendengar dan membaca keteladanan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kali ini kita memasuki tahapan yang lebih tinggi, yakni bagaimana kita mengimplementasikan dalam kegiatan keseharian kita. Kiranya kita sepakat bahwa nilai-nilai moral yang dicontohkan Rasul haruslah diamalkan. Karena kita tahu bahwa nilai-nilai moral tidak akan berarti jika tidak diamalkan atau diimplementasikan secara nyata. Tekad membangun insan Telkom yang mujadid, mujtahid dan mujahid, atau sebagai pembaharu, pemikir dan pejuang, sangat relevan untuk mendukung transformasi perusahaan untuk menjadi perusahaan yang terkemuka di kawasan ini. Transformasi tersebut dapat terwujud jika jajaran Telkom mau mengubah sikap dari sikap birokrat menjadi entrepreneur. Tadi mujadid ya. kita harus bisa menjadi pembaharu dari monopoli menjadi sikap mental kompetisi. Di sini jelas membutuhkan pembaharuan mujadid, karena kita harus mengikis sikap lama yang sudah mendarah daging dengan sikap baru. Yang sederhananya adalah kalau dulu di zaman monopoli kita selalu bersikap dibutuhkan. Jadi karena memang tidak ada toko sebelah, jadi kita selalu menganggap bahwa orang membutuhkan kita. Kita harus merombak sekarang bahwa kita adalah pihak yang membutuhkan. Ini adalah hal yang tidak mudah. Sikap mujtahid atau pemikir sudah seharusnya dimiliki jajaran Telkom, mengingat pikiran merupakan karunia Allah, sehingga manusia dinobatkan menjadi khalifah di muka bumi. Dengan berpikir inilah setiap orang ditetapkan sebagai pemimpin dan harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Setidaknya memimpin diri sendiri dan keluarganya. Ruang lingkup berpikir sangat tidak terbatas. Oleh sebab itu, untuk lingkungan perusahaan, setiap karyawan haruslah memikirkan pertumbuhan perusahaan sebagai ladang kita beramal. Bertolak dari pemikiran itulah, setiap karyawan dengan sadar akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan kesungguhan, sebagaimana sabda Rasulullah, hari ini harus lebih baik dari kemarin, esok harus lebih baik dari hari ini. Kalau tidak mau disebut sebagai orang yang celaka dan merugi. Kita pun patut bersyukur bahwasanya bangsa Indonesia telah terbukti sebagai pejuang. Mujahid tadi. Kemerdekaan Republik Indonesia bukanlah hadiah dari penjajah, namun diperoleh dengan perjuangan yang mengorbankan jiwa dan raga. Sikap sebagai bangsa pejuang inilah yang harus kita warisi dan kita jaga kelestariannya. Karyawan dan karyawati Telkom tentunya tidak ragu lagi berjuang untuk menjaga eksistensi perusahaan agar Telkom tetap menjadi pandu atau pembawa bendera telekomunikasi Indonesia atau Indonesian Telecommunication Flag Carrier, dan sudah seharusnya selalu lebih cepat, lebih berkualitas dibandingkan para kompetitornya. Kalau pesaing bisa lari 10 km per jam, maka jajaran Telkom tentu saja harus mampu 20 km per jam. Kita harus berjuang agar perusahaan ini menjadi perusahaan terkemuka di kawasan Asia Tenggara, di Asia, bahkan di dunia. Sengaja visi perusahaan ini kita buat lebih luas, karena kalau hanya sebagai perusahaan terkemuka di Indonesia, sekarang juga sudah kita capai. Tantangan itulah yang harus dihadapi oleh setiap karyawan dan karyawati Telkom, sehingga setiap saat harus terus berjuang menghadapi kompetitor, menghadapi industri yang kian hari semakin kompleks. Tanpa perjuangan, mustahil visi tersebut dapat terwujud. Bapak Ustadz yang kami hormati, muslimin dan muslimat yang berbahagia. Pada tahun 2004 ini, perubahan yang harus kita perhatikan adalah menjadi perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan. Perubahan ini menjadi prasyarat untuk memenangkan kompetisi dalam memperebutkan pelanggan yang kita ketahui menjadi sumber pendapatan perusahaan. Untuk itulah kita telah mengubah strategi, struktur, bisnis proses, kompetensi SDM, dan berbagai hal lainnya. Namun seperti sudah sering saya kemukakan, bahwa perubahan itu tidak akan bermakna manakala karyawan-karyawati Telkom tidak mau mengubah sikap atau attitude. Di sini saya tegaskan agar kita, tadi juga saya tegaskan lagi, agar kita mengubah sikap dibutuhkan menjadi membutuhkan. Di tengah-tengah iklim kompetisi, Telkom sangat membutuhkan pelanggan, mitra kerja, teman sekerja, bahkan kompetitor dan sekaligus masyarakat. Jelas kalau keberadaan pelanggan sudah menjadi suatu keharusannya, karena tidak ada bisnis tanpa pelanggan. Disinilah tantangan kita untuk mengenal lebih jauh pelanggan Telkom dari profilnya, kebutuhan, dan tingkat kepuasannya. Mereka bukan sekedar sebagai objek, tetapi juga harus diikutsertakan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Untuk itulah secara bertahap Telkom akan menuju pada struktur organisasi yang berbasis pelanggan, atau yang sering kita dengar sebagai customer-centric company. Mitra kerja. Keberadaan mitra kerja Telkom sejauh ini sangat menentukan kemajuan perusahaan. Ya, tanpa adanya mereka, mereka itu adalah supplier, vendor atau vendor, kontraktor dan juga reseller. Ya. Maka infrastruktur Telkom yang telah kita bangun tidak akan bisa tersebar luas kepada masyarakat. Dan kita tidak juga bisa membangun sendiri instalasi-instalasi infrastruktur tersebut. Untuk itu mereka harus mendapat perhatian yang proporsional dan senantiasa memegang asas win-win solution. Kemudian teamwork. Kekompakan dan teamwork yang solid sangatlah kita butuhkan. Oleh sebab itu, hubungan antar karyawan hendaknya berlangsung dengan baik. Iklim saling membutuhkan, saling menghormati, patut dikembangkan. Dewasa ini Telkom juga membutuhkan kompetitor. Karena dengan membandingkan dengan kompetitor, kita dapat mengetahui posisi. Kalau kita mengutip ceramah dari Agim, dalam lomba lari selalu ada lawan, dan bukan lomba jika hanya lari sendirian. Jadi dalam hal ini kita sangat membutuhkan kompetitor. Yang terakhir yang kaitannya dengan masyarakat, berkaitan dengan kepemilikan perusahaan, pada hakikatnya masyarakat adalah pemilik dari perusahaan ini dan sekaligus menjadi potential market di masa depan. Untuk itu jajaran Telkom sudah seyogianya memberikan perhatian penuh kepada mereka. Kepekaan sosial atas krisis atau bencana yang menimpa masyarakat hendaknya juga ditindaklanjuti dengan tindakan nyata dalam berbagai bentuk bantuan. Bapak Ustadz yang kami hormati, muslimin dan muslimat yang berbahagia, melalui kegiatan peringatan Hari Besar Keagamaan seperti peringatan Maulid ini, kita berharap dapat mengambil hikmah yang sebesar-besarnya. Peningkatan iman takwa adalah tujuan kita, yang dalam hal ini sebaiknya dapat diimplementasikan dalam karya sehari-hari, yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, program kepedulian terhadap masyarakat lingkungan, atau biasa kita sebut good corporate citizenship. Berkaitan dengan transformasi ini, izinkanlah saya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu ayat Al-Quran yang kurang lebih artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dari pernyataan ayat tersebut, menuntut umat manusia senantiasa aktif menggunakan seluruh karunia ilahi, terutama kekuatan akal, budi, dan fisik yang sempurna. Inilah konsekuensi sebagai wakil Tuhan, sehingga tidak boleh sekedar menunggu, namun harus berani menjemput bola. Sangat menarik pendapat seorang mualaf berkebangsaan asing, bahwasanya hidayah itu jangan hanya ditunggu, tetapi harus dicari. Dari situ mualaf tersebut menjadikan sarana telekomunikasi sebagai media menjemput hidayah atau petunjuk ilahi. Untuk mengetahui hikmah maulud Nabi lebih dalam, maka pada waktunya nanti kita menyimak nasihat guru kita, Bapak Ustadz Arifin Ilham. Mudah-mudahan peringatan maulud Nabi Muhammad SAW kali ini memberikan hikmah yang berlipat ganda sehingga mengantarkan muslimin muslimat Telkom menjadi lebih kafah atau komprehensif dalam melaksanakan ajaran Islam. Sunnatullah, marilah kita laksanakan dengan konsekuen agar kita termasuk umat yang memberikan kemaslahatan kepada alam semesta. Kepada Bapak Arifin Ilham, kami yang hadir di sini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga upaya kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Urianto Suraji, Direktur Sumber Daya Manusia yang telah memberikan sambutan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada siang hari ini. Bapak dan Ibu yang masih di luar silakan, masih banyak kosong di dalam. Di sini di dalam aja. Mas Puji CS, iya. Masih banyak kosong di tengah. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah sekarang kita ikuti tausiah dan zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Arifin Ilham. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdhurun. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Takbir dan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir Allahu Akbar. Kalimat yang sangat sederhana. Allah lafzul jalalah, Akbar ismu tafdhil. Kalaulah kita mau mengkajinya, insyaAllah lebih dalam dari lautan Atlantik yang kita kenal, bahkan lebih luas dari bumi yang kita huni ini. Justru kedalaman lautan Atlantik dan keluasan bumi ini sudah mulai mempersempit akan kedalaman keluasan makna takbir. Sempit, bahkan hampa, tidak ada apa-apanya. Karena hati kita terlalu banyak diselimuti oleh hawa nafsu, oleh tipu daya dunia, sehingga menarik semua pemikiran, perasaan, hatta keyakinan kita, termasuk persendian tubuh ini pun, dibuat lelah karenanya. Sehingga menjadi ritual kita untuk mencapai targetnya. Belum lagi godaan-godaan setan yang tidak pernah berhenti, bahkan kita akhirnya merasa dapat hidayah. Dan justru itu karena godaan setan. Yahsabuna annahum muhtadun. Karena orang semakin hebat maksiatnya, dia semakin merasa dirinya suci. In notion, in danger. dia dalam bahaya, tapi dia tidak merasa berdosa. Sebagaimana kita tahu bahwa kita pasti mati, tapi kelakuan kita tidak menunjukkan bahwa kita pasti mati. Lalu tabiat-tabiat buruk yang terus diperturutkan dan kita tidak berdaya dan melakukannya dalam kesadaran. Mengulur-ulur waktu salat. Kebiasaan berdusta. Senang membicarakan aib orang lain. Ibu tahu membicarakan aib orang lain? Ghibah. Gosip, ngerumpi, itu kan kerjaan laki-laki. Terutama kalau laki-laki kumpul di arisan. Senangnya cek-recek, kabar-kabari, itu laki-laki kerjaannya. Bahkan kadang nonton sinetron pun pakai nangis. Kalau ibu-ibu kan senangnya sepak bola. Dan bisa ibu nonton 2 jam dengan konsentrasi penuh. Dengan rokok, dengan kopi, bahkan di tengah malam pun. Sehingga kalau berangkat kerja ngantuk. Ketika ditanya temannya kenapa ngantuk, tadi malam saya tahajud. Maaf Pak. Oriental. Memang disunahkan kulailah. Orang tahajud itu siangnya disunahkan kulailah, tidur sesaat. Itu sunnah Nabi. Baik sebelum zuhur maupun sesudah zuhur, tidur sesaat kulailah namanya. Jadi abangku Urianto, kalau ada pegawai abang yang tidur siang hari, jangan diganggu. Kulailah. Mudah marah. Itu adalah tabiat-tabiat buruk. Belum lagi dosa-dosa-dosa yang kita perbuat. Yang terus menumpuk. Membatu, membaja, mengkristal. Itu yang Arifin maksud. Tidak ada apa-apanya hampa dalam ibadah. Dalam beragama. Hatta dalam sholat sekalipun. Yansakam rokatalak. Kacau dalam sholatnya. Sehingga dia lupa berapa rakaat dia sholat. Tadi sudah Al-Fatihah apa belum? Tadi tahiyat apa enggak ya? Malah ada ibu-ibu salat subuh tahiyat terakhir baru ingat belum pakai mukena. Tingkat kehusuan yang luar biasa. Bahkan ide-ide SMS ditemukan saat salat. Ayah, anda, bunda, keluargaku yang kusayangi. Inilah yang membuat kita tidak merasakan lagi kekuatan Lafzul Jalalah. Sekelumit kita kaji rahasia zikir takbir ini. Sebab tak kala kita memperingati Nabi Muhammad SAW, siapapun yang menjadikan beliau sebagai teladan, niscaya dia akan memperhebat zikir sebagaimana beliau memperhebat zikir kepada Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Belum selesai, lanjutkan. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Siapa yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai teladan dalam hidupnya? Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, lalu ia memperhebat zikir kepada Allah. Karena hebat zikirnya kepada Allah, wa rafa'na laka dzikrak, Allah angkat pula sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad hebat zikirnya pada Allah. Allah pun juga berzikir pada beliau. Sehingga Allah angkat makam beliau. Azan, kita menyebut nama beliau. Syahadah, nama beliau. Mekah, Baitullah, Madinah, Raudhah. Dalam salat pun tidak sah, tidak membaca tahiyat. Dan kita mengucapkan salam. Ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah. Fadhkuruni adhkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku berzikir pada kalian. Bagaimana zikirnya Allah kepada kita? Allah beri hidayah kita. Apa itu hidayah? Kemauan ibadah, kemauan taat. Sekarang kita duduk, ini awal mengolah dari hidayah Allah yang Allah berikan pada kita. Mungkin hidayahnya 5%, setelah pengajian naik 10%, begitu kita amalkan 20-30 hari, jam, bertambah pekan, bulan, bukankah kerja sebulan gaji, setahun THR, 2 tahun, 3 tahun naik pangkat? Bagaimana dengan mereka yang tiap malam tahajud? Dengan mereka yang tiap subuh berjamaah di masjid? Dengan mereka yang sholat duha? Dengan mereka yang selalu bersedekah? Dengan mereka yang selalu menjaga wudu? Setiap saat, setiap hari dilakukan. Sebulan, 2 bulan, setahun, 3 tahun. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat maqamnya. Berarti hidayah itu semakin besar pada dirinya. Ada pada dirinya, lalu dia olah dengan amal. Karena itu, ad-dinu al-amal laisa fahasbu bil ilmin. Agama itu bukan sekedar ilmu, tapi juga amal. Dengan mengamalkan itulah, ilmu itu berubah menjadi ma'rifatullah. Rahasia takbir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Maha Kecil manusia. Terjadi proses memperkecil diri. Titik kulminasinya peniadaan diri. Fi fana'i wajatu anta. Kuluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maha besar Allah, maha kecil manusia, puncaknya kita ini tiada, fana, hanya Allah yang baqa. Allahu Akbar. Kekayaanmu ya Allah, menjadikan manusia miskin, hina, dina, dan senantiasa membutuhkan karunia. Allahu Akbar. Ketinggianmu merendahkan segala status yang disandang oleh manusia. Kita jadi sama. Tidak penting lagi siapa kita, apa kita. Kita makhluknya. Allahu Akbar. Pengetahuanmu ya Allah menebus segala lipatan hati dan nurani manusia. Semut kecil hitam bertengger di atas batu hitam, berada di dalam gua yang gelap, atau serbuk sari yang jatuh ke bumi. Mungkin di sekitar kita jatuhnya, atau mungkin di depan mata kita yang kita tidak peduli. Tetap dalam pengetahuan Allah. Sekalipun laut dan darat diberendal, langit dan bumi bungkam, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa-apa yang kau lakukan secara tersembunyi, apalagi kau lakukan secara terang-terangan. Mahkamah kesadaran bahwa Allah mengetahui segala-galanya. Itu yang membuat kita ingin menjadi aktor yang terbaik di muka bumi ini. Ada atau tidak ada orang. Alimul ghaibi wasyahadah. Tidak ada waktu, tempat, atau kondisi yang membuat kita berpikir melakukan maksiat atau kezaliman. Apalagi melakukan maksiat kezaliman. Berpikir saja enggak sempat. Apalagi melakukannya. Aynal mafar? Aina tazhabun? Mau lari kemana kita? Mau pergi kemana? Karena semua buminya, semua ciptaannya, semua miliknya, semua aturannya, ai takdirnya, ada yang bisa keluar dari takdirnya? Tidak. Kita dikurung dalam iradah qudrahnya. Allahu Akbar. Benar-benar Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa, Al-Qadir. Allah titipkan kekuasaan bagi hambanya, sehingga hambanya berkuasa dari kepala rumah tangga hatta kepala negara. Minimal, kita jadi penguasa buat diri kita, jadi presiden untuk diri kita. Dan itu adalah amanah Maha Kuasa untuk kita. Amanah. Allahu Akbar. Al-Murid, Allah Maha berkehendak. Allah titipkan ragam macam kehendak pada diri kita. Kita terjemahkan kehendak, kemauan itu pada diri kita. Ragam macam pongkah, tingkah manusia. Dan itu amanah Maha berkehendak. Allahu Akbar. Allah Maha melihat. Al-Basir. Allah titipkan kemampuan melihat bagi hambanya. Ada yang sanggup melihat dengan mata kepala. Ada yang sanggup melihat dengan mata hati. Fa'innaha la ta'mal abasar, walakin ta'mal kulubul lati fis sudur. Yang disebut buta, bukanlah buta mata kepala, tapi buta mata hati. Nafsu, dunia, syaitan, tabiat buruk, dosa-dosa, membutakan mata hatinya. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, membuat dia sombong, hasud, ghibah, tidak kenal, tiba-tiba dia membicarakan orang itu. Karena dia lihat statusnya lebih rendah, dia lakukan dengan rendah, baik dengan sikap, dengan lisan, atau diam. Tapi di hatinya, dia membicarakan orang itu, merendahkan orang itu, walau diam-diam. Gara-gara mata. Lebih baik buta mata, tapi terbuka mata hati. Tentu jauh lebih baik terbukanya mata, mendorong terbukanya mata hati kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, hanyalah ciptaan miliknya, kekuasaannya, iradahnya, qudrahnya. Kita tidak lagi melihat ikan, tapi bagaimana cara Allah menciptakan ikan. Kita tidak lagi melihat burung, bagaimana cara Allah menerbangkan burung. Kita tidak lagi melihat alam semesta ini, tapi kita melihat geraknya. Bahkan bukan hanya ciptaan, peristiwa pun yang kita lihat keagungan kebesarannya. Karena di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Orang yang menyebut kebetulan, orang yang tidak bertuhan. Melepaskan intervensi iradah kudrohnya Allah. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tidak ada yang kebetulan. Kecuali maksudnya merendahkan hati, esensi kebetulan tidak ada. Lahir bukan kebetulan, wafat bukan kebetulan. Peran aku sekarang sebagai apa? Di rumah, di kantor? Laki, perempuan, pribumi atau bukan? Gak nyaman menyebutnya. Tidak ada yang kebetulan. Ini suamiku, ini istriku. Aku sekarang tinggal di Bandung. Pertemuan kita hari ini, ceritanya saja. Ceritanya saja. Sebenarnya semua adalah iradah kudrahnya. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah Maha Tahu Al-Alim. Allah titipkan pengetahuan bagi hambanya. Dari sinilah kita saling tawasabil haq, tausiah. Tawasabil sabr. Tawasabil marhamah. saling tolong-menolong, saling menghormati, saling menghargai. Jangankan di antara kita perbedaan, berbeda agama pun diajarkan untuk saling menghormati. Lakum dinukum waliyadin. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah Maha Hidup, Al-Hayyu. Allah titipkan kehidupan bagi hamba-Nya. Hidup laksana musafir yang memiliki ragam tujuan dan akan berhenti atau dihentikan oleh batas perjalanan yang disebut dengan maut. Al-mautu babun wa kullu nas dakhiluhu. Mati laksana pintu, setiap manusia turn by turn pasti melewatinya, pasti. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Biasanya yang tua-tua duluan, yang muda-muda belakangan. Biasanya, atau sebaliknya, yang muda-muda belakangan, yang tua-tua duluan. Ada yang menarik surah Yasin. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Kupanjangkan usia hambaku, kulemahkan daya kemampuannya. Makin panjang umur, makin lemah fisik. Karena itu kalau kakek nenek bertemu biasanya bicara soal kesehatan. Apalagi saat antri makan, apa boleh masih makan kambing? Dipanjangkan usia, dilemahkan fisik. Apa kata Allah? Afala yaqilun. Aku ingin agar waktu-waktu terakhirnya hanya untuk aku. Dilemahkan jasmani tapi dikuatkan rohani. Persis saat kita saum Ramadan. Dilaparkan, dihauskan, tapi rohani dikenyangkan. Simbolis itu kita temukan dalam filsafat sholat. Berdiri masa muda, ruku setengah baya, sujud uzur. Tidak heran, masjid musola, majelis taklim, paling banyak orang tua. Kemana anak-anak mudanya? Justru anak muda tidak ke masjid, tidak ke musala, tidak ngaji. Memberi kesempatan konsentrasi taubat orang tua. Yang Nanda maksud, kalau tua ibadah wajar, biasa. Tapi kalau muda rajin ibadah, luar biasa. Yang mengerikan kalau tua masih maksiat. Nekat benar. Bunda, ayahanda yang Nanda cintai, abangku Purianto yang Nanda sayangi juga semua. Nanda senang sekali dalam ayat itu disebutkan lama asbarhum alan nar. Jadi ada orang tua usia sudah 81 tahun, sakit-sakit, enggak sabar, sakit ginjal, akhirnya gantung diri. Nah, apa kata Quran? Mereka adalah orang yang tidak sabar masuk neraka jahanam. Fama asbaruhum alan nar. Allahu Akbar. Allah Maha Mendengar. As-Sami'. Allah titipkan kemampuan mendengar bagi hamba-Nya. Ayah dan bunda, dengarkan semua kata. Lalu ambil dari semua kekuatan pendengaran. Yang kita dengar sebenarnya semua suara itu berzikir. Lihat, lihat, lihat. Dengan seksama. Istilah bahasanya di sini. Mujtahid, pemikir, tafakur, tadabbur. Lihat, lihat lagi, lihat lagi. Saksikan alam ini ternyata berzikir. Yang kita dengar mengajak kita untuk berzikir. Yang kita lihat mengajak kita untuk berzikir. Karena semua ciptaannya miliknya, ayat-ayatnya. Berarti dunia ini adalah madrasah. Dunia ini sekolahan. Dunia ini universitas universal. ada orang sukses di universitas, belum tentu sukses dalam universitas kehidupan ini. Ketahuilah, di dunia ini ada tugas. Tidak hanya di kantor, perusahaan, bahkan negara, tugas negara. Ada tugas hidup. Ngapain kita hidup ini? Kita punya tugas dalam hidup ini, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dari lahir sampai wafat ada tugas. Tugasnya apa? Tanyakan pada yang menciptakan hidup ini. Allah Rabbul Alamin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Zariyat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi padaku. Subhanallah. Kemudian Allahu Akbar. Allah Maha berkata-kata, Al-Mutakallim. Maka kemampuan berkata adalah amanah Maha berkata-kata. Dari sekian banyak kata-kata yang berhamburan jutaan, miliar, triliun, billion kata berhamburan, yang paling Allah suka, zikrullah. Tadi dibacakan indah sekali oleh qari, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabihuhu buqratan wa asila. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir. Bertasbihlah kalian kepada Allah di waktu pagi maupun petang. Huwallazi yusalli alaikum. Niscaya Allah bersolawat pada kalian. Lihat, Allah bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pun bersolawat kepada orang-orang yang berzikir. Maknanya, pertama, orang yang banyak berzikir itu disayangi oleh Allah. Yusalli maknanya yarhamuhumullah. Allah sayang pada dia. Karena dia menyebut-nyebut nama Allah. Nama kita saja disebut-sebut senang. Nama kita disebut-sebut senang. Apalagi menjelang pemilihan ini. Senangnya bukan main. Tapi betapapun hebatnya, inilah menggembirakan ayah dan bunda. Betapapun hebatnya manusia di muka bumi ini, tidak ada yang menandingi sebutan nama Allah. Kita sholat saja. 17 rakaat, 9 tahiyat, 34 kali sujud, minimal 237 kali sehari menyebut nama Allah. Minimal itu. Belum qabliyah ba'diyah, belum duha tahajud. Pernah bunda saking sayangnya sama suami, sebanyak itu menyebut nama suami? Sehari, suamiku. Suami bukannya senang, malah bertanya, sejak kapan begini, Ma? Hanya sayang. Sebanyak itu kita menyebut nama Allah hanya zikran katsira. Belum sampai qad aflaqal mu'minuna alladziina hum fi shalaatihim khaasi'un. Belum hadir hati kita. Kenapa hati belum hadir? Karena masih selimut dengan nafsu dunia. Karena itulah setiap lafaz zikir hanyalah terjemahan dari hati dan akal. Jadi zikir lisan ini terjemahan hati dan akal. Apa yang dia yakini, apa yang dia kagumi, dia lihat, dia dengar, dia terjemahkan zikir lisan ini. Jadi kalau hanya lisan tanpa hati dan akal, zikiran namanya. Kalau tahlil tidak dihayati, namanya tahlilan. Dilanjutkan dengan rokok, atau sambil merokok dengan tahlilnya. Yasin, tapi masih gibah. Ngerumpi, bapak-bapak. Namanya asinan. Ini yang terjadi di negeri kita. banyak kaum muslimin muslimatnya, banyak sholatnya, tapi ternyata sholatnya tidak mencegah dirinya dari fahsya dan mungkar. Fahsya itu perzinahan, mungkar kezaliman. Banyak orang sholat tapi masih maksiat. Alhamdulillah Bunda, Nanda pernah ceramah di satu hotel besar. Itu bayroomnya itu nanya, Pak Arifin gimana? Pak Arifin dosa gak saya? Saya tahu bapak itu berzina. Dia ganti-ganti bawa wanita ke ruangan, ke kamar hotel. Tapi saya heran Pak Arifin, dia selalu nanya, arah kiblat kemana? Sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Saum Ramadan, kita berapa kali lewat bulan Ramadan, mestinya takwa banget. Yang sudah lewat 8 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Kalau umurnya 50 tahun, subhanallah 30 tahun lebih dia melewati bulan Ramadan. Mestinya takwa banget. Hebat takwanya, fitroh banget dia, gak ada tanding tuh. Apalagi usia 60, 70, subhanallah. Tapi kenapa? Sifat sewat hewan muncul pada diri kita. Mestinya lepas dong saat saum itu. Saum Ramadan itu kan melepaskan sifat-sifat hewan. Disinilah yarhamullah, rahmatnya Allah pada orang-orang berzikir. Sifat hewan itu kan kesenangannya apa? Perut di bawah perut. Makan, minum, perut, seks di bawah perut. Bukankah itu yang dikendalikan dalam saum? Perut di bawah perut. Sumber rusak dunia kan gara-gara perut di bawah perut. Rusaknya Indonesia, negeri tercinta ini, kehilangan keberkahan. Gara-gara perut di bawah perut. Muntaber. Munafik tapi berhasil. Perut di bawah perut. Rumah tangga berantakan gara-gara apa? Perut di bawah perut. Biang kerusakan hubud dunia rasuli kulihat. Kendalikan dong. Maka itu kita keluar dari derajat hewan menuju derajat malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak seks. Sehingga malaikat terkagum-kagum kepada orang yang saum. Tapi sebaliknya, kalau memperturutkan hawa nafsu, targetnya hanya perut di bawah perut, keluar rumah, berangkat gelap, pulang gelap, lok, kunci pintu, mati. Maaf, hewan. Akhirnya dengan ayam. Malah duluan ayam berkokok, kukuk-kukuk, takbak, masuk, mati, sembelih. Apakah itu hidup kita? Lalu di mana fungsinya? Sebagai insan. Mujtahid, mujtahid, mujahid. Bukankah itu peran istimewa yang Allah berikan pada kita? Kalau memang hanya targetnya perut di bawah perut, lihat Al-Quran, terlalu banyak surah-surah hewan. Kita bisa belajar sains dan teknologi melalui hewan. Satelit intelijen Amerika belajar dengan burung hut-hutnya Nabi Sulaiman. Tapi manusia juga bisa berperangai kayak hewan kalau memperturutkan perut dan di bawah perutnya. Dan Indonesia punya analog kehewanan itu. Perampok truk, bajing loncat. Supir taksi suka main argo, argo kuda. Ya kan? Rentenir, lintah darat. Pengkhianat, musang berbulu ayam. Serigala berbulu domba. Koruptor paling banyak, gurita, tikus, cacing tanah, monyet, wah paling lengkap dia. Gak ada yang tersinggung, karena yang disebutnya monyet terus, gurita terus, wanita suka jual diri, kupu-kupu malam. Di kafe Semanggi sudah berubah, di sini gak dikenal Pak Arifin, kita menyebutnya di sini ayam. Kejam sekali, ada ayam kampung, ada ayam negeri. Laki-laki suka mempermainkan wanita. Buaya darat. Cari kesalahan orang lain. Kambing hitam. Hidup di luar nikah. Apa salah kebo? Ayo, apa salah kebo? Dosa bapak-bapak. Dosa ibu-ibu. Sian, sudah disembelih, dimakan, disate. Kejam manusia ini. Kasiannya kebo. Karena itu kita punya tradisi yang baik. Setiap lebaran, Idul Fitri, rame-rame kita ke kebun binatang. Dalam rangka minal a'idina wal fa'izin. Mohon maaf lahir dan batin. Abangku Wuryanto, bunda, ayah, dan semua, Nanda pernah mewakili manusia datang ke Ragunan sama anak-anak yatim. Nanda ngomong, minta maaf sama hewan-hewan itu. Maafkan kami hewan-hewan. Apa kata hewan itu? Tidak perlu Pak Arifin, manusia minta maaf sama kami. Hah, terkejut Arifin kan? Kenapa? Justru kami berterima kasih pada manusia. Hah? Karena manusia telah menjadikan kami sebagai teladan dalam hidup mereka. Walladhi yusalli alaikum, makna yang kedua. Allah merahmati berarti Allah menjadikan orang-orang yang banyak berzikir itu seperti perilaku pribadi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah dan bunda, kita kalau banyak zikir tuh hanya hidup akhlak kita kayak akhlak Nabi. Kayak akhlak Nabi ya, enggak kayak Nabi, kayak akhlak Nabi. Coba dalam hadisnya. Banyak. Banyak sekali. Makanya ada berapa buku ayah dan di antaranya. Barang siapa yang malas tahajud, pelit bersedekah, takut berjihad, falyukthir dzikrullah, hendaklah ia memperhebat zikir kepada Allah. Orang kalau sudah hebat zikirnya, rajin tahajud, senang ke masjid, senang sedekah, tidak takut jihad. Bang Yanto, mana Bang Yanto hadir? Oh, ke belakang. Saifullah, berapa lama enggak putus ke masjid? 2 tahun. Tahajud sama bersama dengan tahajud. Setelah masuk zikir, 2 tahun enggak putus ke masjid. Ada lagi, kalau ayahnya Taufik, berapa lama Anda enggak putus? 2 tahun juga. Jadi ayahanda, orang yang rajin berzikir itu ibadahnya semangat sekali, taatnya luar biasa. Jadi keliru, ada yang menafsirkan zikir melemahkan jihad. Maka yang dibawa oleh Arifin dengan zikirnya itu melemahkan jihad. Justru berbalik. Karena orang belum merasakan, jadi gak tahu. Rasakan dulu dong. Malam yazuk lam ya'arif. Agama itu amal, jangan diomongkan, amalin dulu baru ngeh. Bagaimana disebut manis kalau tidak minum? Jangan kayak monyet sama burung gagak. Burung gagak dapat anggur. Monyet tetap tidak dapat. Hanya keliling hutan. Anggur pahit asam. Anggur pahit asam. Padahal karena dia belum pernah merasakan anggur. Rasain dulu. Semangat ayah anda. Ada namanya di depan komplek kita sebelum zikir itu namanya Johnny A.O. Mungkin ayah anda pernah lihat beberapa kali anda tampilkan itu. Ini kerjanya mabok. Bertahun-tahun pernah menghalangi mobil anda pulang ceramah. Sekali beliau berzikir, subhanallah, sampai sekarang gak putus tahajud ke masjid. Biasanya pulang subuh mabok, sekarang pulang dari subuh masjid. Subhanallah, berubah total. Rumah tangga tambah rukun. Sekarang berubah namanya menjadi Johnny Zikir. Jadi zikir itu merubah semua. 101 dalam Quran dan hadis hikmah zikir. Kes Allah berikan. Maka itu jamaah zikir semakin bulan, semakin tahun, subhanallah. Tahun 99 ayah anda. Yang zikir di Mampang itu, di tempat rumah Nanda, itu hanya 7 orang. Tahun 99. Coba ayah anda datang awal bulan Ahad pertama. Parkir terakhir sudah 2812 parkir mobil. Belum termasuk orang-orang Telkom. Subhanallah, dari seluruh Indonesia datang. Dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera datang. Belum lagi Jawa yang dekat-dekat datang. Subhanallah. Kenapa? Tentu bukan karena Arifin. Arifin masih muda, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Masih belajar, malam Rebo, malam Senin, ngasih ngaji. Karena 3 yang Nabi sukai, orang yang selalu berzikir, orang yang berdakwah, orang yang belajar. Karena mereka merasakan hikmahnya. Mas Yanto sakit apa dulu ya? Mas Yanto. Oh, darah tinggi beliau. Sembuh total. Yang penyakit AIDS dari mana tuh saya pulau ya? Cianjur, penyakit AIDS, Pak. 4 kali zikir, sembuh. Alhamdulillah sampai sekarang gak datang-datang lagi berzikir. Alhamdulillah. Penyakit tuh. Orang tuh kalau sehat, lupa. Udah sakit cari ustad. Tolong, Pak, tolong. Sembuh, lupa. Udah biasalah. Ada ibu-ibu kurus, pucat, stres, subuh-subuh nangis. Pak Arifin, kenapa? Suami saya ternyata mengkhianati saya. Diam-diam dia nikah lagi. Tahu gak Pak Arifin, dia nikah dengan siapa? Dengan teman saya. Dia di depan saya bilang, sayang, sayang, sayang. Cuma kamu, cuma kamu. Di belakang, cuma kamu juga. Nangis, Bu, sedih. Bunda, kekasih sebenarnya adalah Allah. Banyak-banyaklah menyebut nama Allah yang tidak pernah mengkhianati Bunda. Datanglah ke majelis zikir, datang ibu itu. Zikir 3 hari, datang dengan suaminya. Fresh, segar wajahnya. Pak Arifin, ini suami saya. Benar, Bunda? Ya. Bunda senang, ikhlas. Pak Arifin, saya bahagia sekali. Sekarang saya ikhlas menjadi istri yang pertama. Hebat gak zikir itu? Bisa membuat orang ikhlas. Akhirnya banyak bapak-bapak ngajak istrinya untuk berzikir. Ibu, kalau sudah mulai bapak merayu ibu untuk berzikir, waspada, waspada, waspadalah. Ada bakwan di balik udang. Bukan udang di balik bakwan. Bakwan di balik udang. Gedenya mau bangun. Besar gedenya. Kemauannya gede. Makanya disarankan ada ayah kandung Arifin yang ikut ini. Ada ayah Arifin, Pak Ur. Di belakang. Ayah selalu pesan, nak Arifin, istri itu jangan lebih dari satu. Satu saja, katanya. Satu di Jakarta. Nakal ya. Padahal kalau kembali ke sejarah Nabawiyah, ini yang menarik ayanda. Jadi tokoh Kristen di komplek kita tuh masuk Islam. Namanya Letkol Martinus, ini disaksikan oleh kawan-kawan. Dan masuk Islam sederhana. Hanya dia nanya satu, Pak Arifin jelaskan pada saya, kalau bisa saya terima akal saya masuk Islam. Jelaskan, mengapa Nabi Muhammad tuh kerjanya kawin mulu? Ada 16 alasan mengapa beliau nikah. Kalau Pak Arifin bisa jelaskan, saya masuk Islam. Arifin jelaskan. Akhirnya beliau masuk Islam, Arifin beri nama Muhammad Yahya. Ada Pak Yahya di sini. Masuk Islamnya sederhana. Arifin jelaskan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, alasan yang ke-6 bukan karena mawaddah biologis, tapi karena rahmah, kasih sayang. Karena itu Nabi nikah setelah dengan Aisyah, istri yang berikutnya adalah Saudah. Saudah, janda tua, umur 68, anak 16. Saudah artinya apa? Hitam legam. Dan ini janda perang, ditinggalkan oleh suaminya meninggal dalam perang, pertempuran. Saudah dalam riwayat lain, Saminah, jidan, gemuk sekali. Itu yang Nabi nikahi. Gemuk, hitam sekali, 68, anak 16. Jadi kalau bapak-bapak ingin nikah, silahkan pilih Saudah. Insya Allah ibu-ibu ikhlas. Betul ibu? Bapak pernah dengar ibu-ibu ikhlas? Hari inilah dengarkan ibu-ibu ikhlas. Betul ibu? Yang menjadi masalah kita yang tidak ikhlas. Jadi dihidupkan akhlak. Nah inilah makna kedua orang banyak zikir itu. Wa malaikatuhu, dan orang yang berzikir didampingi oleh malaikat. Ayahanda bunda, 18 hadis sahih tentang zikir berjamaah. 12 menjelaskan kehadiran malaikat terhadap orang-orang berzikir. Di antaranya, Al-malaikat tayyarun, malaikat keliling langit bumi mencari majlis zikir menurut Imam Muslim, halaqah zikir menurut Imam Bukhari. Takala malaikat itu menemukan majlis zikir, malaikat saling memanggil-manggil, lalu malaikat duduk bersama orang-orang berzikir. Hadis sahih. Banyak sekali. Tidaklah kaum duduk berzikir kecuali mengundang perhatian malaikat. Kenapa malaikat senang sama orang berzikir? Karena malaikat kerjanya hanya zikir. Surah Al-Mu'min ayat 7, 8, 9. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'i rahmata wa ilma faghfir lana lilladzi subhanallah faghfir lana lilladzina tabu wa taba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Doa-doa malaikat untuk orang-orang berzikir, doa-doanya indah banget. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, Allah keluarkan dari kegelapan menuju cahayanya. Wa kana bil mu'minina rahima, Allah tegaskan lagi, aku sayang banget sama orang beriman yang selalu berzikir padaku. Baik ayahanda bunda, dengan zikir kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan zikir kita menghidupkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan zikir kita bersama malaikat. Dengan zikir kita dicintai oleh Allah. Dengan zikir udah mau terakhir baru disediakan minum. Enggak apa-apa. Emang begini kalau ustaz mah beda dah. Kalau guru, wah, coba guru bahasa Inggris, guru piano makanannya anggur, apel. Guru ngaji, comro, pisang goreng. Apes. Minuman juga kadang terlambat. Masih mending ini, makanan juga gak ada apa-apa ini. Comro aja masih bagus. Maaf ya, dan Anda suka bercanda ya. Lagi pula gak mungkin Anda minum. Kan minum berdiri gak boleh. Kalau ayah Anda minum berdiri gak apa-apa. Yang penting Nanda, supaya beda antara ustadz dengan jamaahnya. Nakal ya ayahanda ya. Nah, ringkasnya Nanda mengajak ayahanda bunda real. Jadi bukan memperingati sekedar lahir beliau, tapi mengingatkan sejauh mana kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kita mulai dari yang sederhana dulu deh. Coba ayahanda biasakan bangun sholat tahajud. Karena Nabi Muhammad SAW selalu menjaga qiyamul lail. Kunci tahajud itu adalah kunci. Allah beri nur di hati ini. Nur, nur hidayah. Gelap dia melek. Di sekarang kan kita gelap. Gelap maksiat. Gelap kezaliman. Maka orang yang tahajud dibimbing oleh Allah. Walaupun dalam keadaan gelap ini. Gelap negeri ini. Sulit kita mencari pemimpin. Kalau presiden kita bisa dapatkan. Tapi mencari pemimpin sulit sekali. Presiden banyak calonnya. Kebingungannya cuma wapres doang bingungnya. Kemudian yang kedua ayahanda, biasakan kaji Al-Quran habis tahajud. Bunda gak usah banyak-banyak, 12 lembar saja. Tuh kan. Sinetron berapa jam? Sepak bola berapa jam? 15 menit. Rahasianya, orang kalau kuat baca Quran selalu dibimbing oleh Allah. Ini kalamullah yang menyelamatkan hidup kita dunia akhirat. Kalau gak dibaca apa dong petunjuk kita? Omongan manusia. Yudhillukan sabilillah. Yang ketiga, bapak-bapak biasakan ke masjid. Ayo, Pak, ke masjid. Kenapa negeri kita kehilangan keberkahan? Karena kita meninggalkan masjid dengan 1001 alasan. Apa alasan selama ini gak ke masjid? Hanya satu, al-malasu. Udah, jangan pakai dalil lain. Anu, udah malas, sudah titik. Karena bapak-bapak malas. Kehilangan keberkahan. Ibu-ibu lebih utama di rumah. Karena bapak malas ke masjid, akhirnya presidennya wanita. Jangan salah, karena bapak gak ke masjid. Kalau Arifin sederhana, apa syarat presiden yang ke depan? Cari pemimpin yang subuhnya ke masjid. cari subuhnya ke masjid. Dia orang beriman, dia orang yang tawadu, dia sayang pada umat, dia perhatikan Allah. Azan itu panggilan Allah. Jadi kita orang beriman lihat, dia penuhinya panggilan Allah. Pak, rata-rata orang kalau subuh ke masjid itu husnul khotimah. Hadis sahih 28 hikmah orang ke masjid. Yang nomor 8, dijamin dia meninggal husnul khotimah. Jadi kalau dia subuh ke masjid, siangnya meninggal, insya Allah husnul khotimah. Dan gampang melihat itu. Arifin ini suka mandiin mayit. Dua mayit yang Arifin kagum-kagum melihat. Pak, almarhum Muhammad Yahya itu meninggal sudah. Meninggalnya di tangan Arifin, Pak. Syahadat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak meninggal beliau. Subhanallah. Kalau Yahya di sini belum, Pak Yahya. Masih pemimpin kita yang kita sayangi. Kemudian, Pak, yang kedua, Pak Azmir, orang Awak. Arifin orang Kalimantan, beliau orang Awak. Cirinya orang husnul khotimah itu pres wajahnya. Jadi meninggal itu enggak menunjukkan pucat. Bapak coba lihat kalau orang kafir meninggal, pucat pasti. Namanya juga orang kafir ya, kayak apa malaikat mencabut nyawanya. Orang muslim itu semaksiat-maksiatnya pucatnya, tapi tidak terlalu pucat supaya orang kafir. Kemudian yang kedua, perhatikan. Mayit itu badannya tidak kaku, lembut, digerakkan. Malaikat menyebutkan kaku. Yang ketiga, kotorannya tidak ada. Tekan keluar, maaf Pak, sampai Arifin pegang bawahnya. Waktu mandikan almarhum Muhammad Yahya. Supaya yakin benar, tidak ada kotoran beliau. Yang keempat, lihat kakinya. Kakinya itu begini biasanya, enggak runcing. Kalau runcing ini kan tanda sakit kan. Kita kan kalau dicubit begini. Sakit loh. Kuku ditarik sakit, rambut bagaimana dengan nyawa. Nah tidak untuk orang beriman, lihat An-Nahl 32. Bahkan malaikat mengucapkan salam. Kakinya biasa, tidak runcing. Tidak runcing. Jadi mulai subuh besok, as-salatu khairum minan naum. Pilih, runcing apa enggak. Jangan-jangan nih Pak Ur pada nyesel dengar ceramah nih. Mendingin enggak dengar dah nih. Ketemu temannya di bawah, untung lu enggak dengar. Kenapa? Runcing. Pak, lebih baik disampaikan sekarang daripada tidak kan? Kemudian sholat duha, itu kunci rezeki. Gak akan susah rezeki orang duha. Kalau susah, pasti dia belum pengamal duha. Dusta kalau orang rajin duhanya susah rezekinya. Itu mengalir rezeki itu. Mudah sekali. Dunia di tangannya. Siapa yang memperhebat duha kepada aku, maka urusan rezekinya urusanku. Dalam hadis sahih, tadi hadis qudsi, hadis sahih, dua rakaat duha lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Dan jangan lupa Bapak, itu rezeki bukan duit. Banyak orang dapat duit belum tentu dapat rezeki. Rezeki adalah ketenangan, kedamaian. Arifin gak bisa bayangkan Telkom ini yang sudah dapat 3 triliun, 4 triliun, 5 triliun. Ditambah dengan duha semua. Subhanallah. Bisa banyak saudah-saudah. Kemudian biasakan sedekah. Sedekah. Sedekah itu kunci kemudahan. Jadi siapapun yang ingin mudah urusannya, sedekah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, jaga wudu. Batal wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Jangan sentuh yang bukan mahram. Arifin terkejut seorang kiai, ternyata megang tangan yang bukan mahramnya. Disaksikan depan televisi, disaksikan seluruh rakyat di media dimanapun. Seorang kiai memegang tangan seorang wanita yang bukan mahramnya. Na'udzubillah, merinding bulu roma Arifin. Inilah usafihun nisa. Aku tidak menyentuh wanita yang bukan mahramku. Orang kehilangan kemuliaan karena mencari kedudukan. Na'udzubillah min dzalik. Tidak boleh menyentuh yang bukan mahramnya. Ini agama. Makanya banyak ahli agama tapi sedikit yang berjiwa agama. Sekarang negeri ini butuhkan orang yang berjiwa agama. Pak, alhamdulillah Arifin semua TV tampil itu sudah paham Arifin. Gak ada yang make up-i perempuan tuh gak ada. Dulu di RCTI, perempuan maaf Pak, saya gak mau biar saya make up sendiri. Sekarang alhamdulillah diganti. Kalau make up-nya, Pak Arifin. Gak apa-apa, dia laki-laki, dia laki-laki. Dia halal, halal. Hom sarial, hom sarial. Enggak, Nanda mau menjelaskan agama itu bukan konsep, bukan seminar, bukan omongan, bukan pakaian, bukan bukan gelar, bukan status. Makanya sampai sekarang Arifin enggak tahu dipanggil apa. Maunya Arifin dipanggil Arifin aja. Ustaz ketinggi banget, kiai, kiai istrinya cuma satu, kok kiai. Ketinggian gitu. Panggil aja deh Arifin, senang Arifin. Atau Pim, Pim, wah rasanya akrab. Sampai sekarang enggak tahu dirinya ini apa. Arifin lupa nulis, biasanya kalau dibaca aturan tata cara mengundang Arifin, salah satunya Arifin kurang suka kalau ditulis nama begini. Nama gede bener Muhammad Arifin Ilham. Merah lagi, padahal Arifin kan gak mau merah. Arifin putih. Allahu Akbar. Ya ayah, nda bunda, nanda sayang semua. Jaga kehormatan diri, jangan sentuh yang bukan mahram, nanti mengeraskan hati, sulit kita khusyuk ibadah. Jangan tatap yang buka aurat, yang bukan hak kita untuk melihatnya. Sulit ini agama ya. Nah, diamalkan baru kita tahu manisnya. Kendalikan diri baru kita merasakan nikmatnya. Justru karena mengendalikan diri terasa nikmat kan, kayak saum. Tahan, ada saatnya beduk berbunyi kan, kita makan minum. Tahan dong, kendalikan diri dong, ada saatnya kan Idul Fitri, ada saatnya kan kita menghadap Allah. Apa susahnya sih sabar sesaat? Jangan terjebak oleh karena keenakan sesaat, lalu menderita berkepanjangan. Hidup ini sesaat, tetapi berisiko. Orang beriman itu orang cerdas. Diolah sesaat untuk berarti hidup panjang hari tanpa akhir. Cerdas orang beriman, dia tahan dirinya. Kemudian yang terakhir, perhebat istighfar. Jangan merasa paling hebat, paling benar, paling soleh, paling alim. Karena Allah tahu siapa kita sebenarnya. Allah paling suka dengan hamba yang tawadu. Siapa yang tawadu? Orang yang banyak istighfarnya kepada Allah. Setelah dia berbuat soleh. Setelah dia beribadah. Lihat Quran. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang yang beriman habis tahajudnya mereka beristighfar. Habis sholatnya, habis hajinya, habis dia bersedekah istighfar. Malah tak kala dia menjadi seorang pejabat, pemimpin, langsung dia sujud menangis pesta air mata. Karena itu amanah yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut dia. Ayahanda bunda, sekelumit kita coba berzikir. Hujamkan dalam kalbu, nikmatilah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanallah 'adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi, Subhanallah midada kalimati. Subhanallah adada khalqihi. Subhanallah ridha nafsihi. Subhanallah zinata arshihi. Subhanallah midada kalimatihi. Subhanallah adada khalqihi. Subhanallah ridha nafsihi. Subhanallah zinata arshihi. Subhanallah midada kalimatihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Pengampun, ampunilah ya Allah seluruh dosa-dosa kami, dosa-dosa besar yang kami lakukan selama ini, dosa-dosa yang kami sembunyikan, dosa-dosa kami dari akil balik hingga siang ini, hingga Jumat ini ya Allah. Bersihkan, sucikan, jangan ada yang tersisa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah, bersihkanlah, sucikanlah dosa-dosa ibu dan ayah kami. Kasihi, sayangi, cintailah ayah dan ibu kami sebagaimana beliau mengasihi, menyayangi, mencintai kami kala kecil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa keluarga kami, suami kami, istri kami, kakek nenek kami, kakak adik kami, anak cucu keturunan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup ya Allah, apalagi yang telah wafat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillah. Ayahanda bunda, Nanda mengundang ayahanda bunda semua, satu saat ayahanda ingin berliburan. Mungkin karena niat berliburan lebih dulu, nanti lama-lama ayahanda akan menikmati. Silahkan datang ke perumahan Mampang Indah 2 Depok Pancoran Mas. Setiap bulan Ahad pertama, nanti jam 7 pagi sampai jam 10. Mulai jam 7 sampai jam 10. Nanti jatuhnya tanggal 6 Juni 17 Rabiul Akhir. Nomor teleponnya kalau ingin tanya alamat 77882187. 77882187. 77882187. Catat, enggak usah datang. Ya, ayahanda bunda, rasakan deh, bawa istri, bawa suami, bawa anak-anak, bawa orang tua, semua bawa. Ayahanda bunda akan merasakan dahsyatnya zikir, merubah kehidupan rumah tangga menjadi mesra, jadi senang dengan yang halal, jadi taat sekali. Subhanallah. Nanda susah menceritakannya karena ini pengalaman batin setiap orang datang. Nanda lagi menyusun buku juga, 1001 mereka yang berzikir. Ayahanda, ada adik-adik kita yang dagang itu, alhamdulillah bawa kaset Arifin. Ada judulnya 7 sunnah Nabi. Ayahanda tadi kan terbatas waktu. Kalau ingin mendengar semangat lagi ibadah, apa sih istimewanya tahajud, tolong dengarkan kaset itu. Ini bukan promosi, terlalu capek kalau hanya mencari harga. Karena terbatasnya waktu Nanda menyampaikan rahasia-rahasia tahajud, rahasia ke masjid. Kenapa kawan-kawan kok gemar banget? Kenapa Nabi sampai berkata, "Lau habuah, merangkak pun umatku itu akan ke masjid." Ini beruntung sekali abangku tercinta. Ini Abang Urianto, di sini ada masjid. Ini masjid kita enggak? Tempat ibadah enggak? Berarti kita bisa zuhur asar berjamaah di sini. Alangkah berkahnya kantor kita, perusahaan kita, kalau semua berjamaah di masjid. Subhanallah. Ayahanda bunda, Nanda pamit, Nanda bahagia sekali. Kita baca kafaratul majlis agar dimaafkan kesalahan-kesalahan kita dalam majlis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Arifin mungkin enggak bisa salaman. Kita pamit ya bunda, Nanda mau ke bandara langsung ini. Sore ini langsung balik ke Jakarta karena besok berangkat ke Maros, terus ke Makassar. Jadi Nanda mohon pamit, yang baik benar dari Allah, tidak berkenan kasar, kotor, sombong. Catatlah karena kelemahan, kebodohan Nanda. Nanda sayang ayahanda bunda, semoga kita semua dihimpun dalam ridho dalam syurganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi telah kita ikuti tausiah dan zikir bersama Ustadz Arifin Ilham. Dengan demikian maka selesailah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.